بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat tersebut dengan bab, anna fiha butlan al-istighathati bi ghairillahi, bahwasanya di dalamnya terdapat batilnya istighathah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la yujibul muttarra وَيَكْشِفُ السُّوءَ النَّازِلَ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ سِوَاهُ, karena sesungguhnya tidaklah mengabulkan doa orang yang ditimpa kesulitan dan tidaklah menghilangkan keburukan yang menimpa dan tidaklah menghidupkan dan mematikan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-ula yang pertama, butlanul istighathati bi ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallahu. Yang pertama, batilnya istighathah kepada selain Allah Azza wa Jalla dalam perkara yang tidak mampu memenuhinya selain Allah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atsaniyatu, yang kedua, annal musyrikina mukirruna bitauhidir rububiyyati, bahwasanya orang-orang musyrik menetapkan tauhid rububiyah, walam yudkhilhum dzalika fil islami, dan itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Atsalitsatu, yang ketiga, alistidlalu ala tauhidil ilahiyyati bitauhidir rububiyyati, berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid al-uluhiyah. Rabi'atu, yang keempat, al-ihtijaju 'ala al-musyrikina bima aqarru bihi 'ala ma jahaduhu, menegakkan hujjah kepada orang-orang musyrik dengan perkara yang mereka tetapkan untuk menetapkan perkara yang mereka ingkari. Perkara yang mereka tetapkan yaitu tauhid rububiyah, perkara yang mereka ingkari tauhid al-uluhiyah. Maka Allah Azza wa Jalla menegakkan hujjah kepada mereka dengan mendatangkan tauhid rububiyah yang mereka tetapkan untuk menetapkan tauhid al-uluhiyah yang mereka ingkari, agar mereka mau menetapkan tauhid al-uluhiyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan, وروى الطبراني بإسناده, dan الطبراني meriwayatkan dengan sanadnya, أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين, bahwasanya di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ada seorang munafik yang mengganggu kaum mukminin. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiqi. Bangkitlah bersama kami. Kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billahi. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Hanya saja yang boleh adalah beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ikhwan dihukumi dengan hadis yang sahih, hadis yang dhaif oleh Syekh Abu Al-Abbas Yasin Al-Adni rahimahullahu taala. Beliau mengatakan hadis ini dhaif, tidak sahih, karena di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah dan dia adalah seorang perawi yang dhaif. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, الطبراني هو الحافظ الإمام سليمان بن أحمد صاحب المعاجم الثلاثة. الطبراني بليو أدل الحافظ الإمام سليمان بن أحمد pemilik yaitu penulis معجم yang tiga, yaitu Al-Mu'jamul Saghir, Al-Mu'jamul Awsat, dan Al-Mu'jamul Kabir. Bi-isnadihi ila Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dengan sanadnya kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. منافق هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. Dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik. والنفاق هنا, dan kemunafikan di sini maknanya إظهار الإسلام وإخفاء الكفر, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Nastaghifu bi Rasulillah, beristighatsah kepada Rasulullah, natlubu minhu kaffa hadzal munafiqi 'anil adza. Kita meminta kepada Rasul alaihi salatu wassalam agar menahan orang munafik ini dari mengganggu kaum mukminin. Innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Kariha sallallahu alaihi wasallam an yusta'mala hadzal lafdh fi haqqihi ta'adduban ma'a Allah. Beliau alaihi salatu wasallam membenci digunakannya lafaz ini pada diri beliau dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, makna secara global hadith ini, lamma qawiya al-islam kana hunaka sinfun min al-kuffari ra'awu ad-dukhula fil islami zahiran wal baqa'a 'ala al-kufri batinan. Tatkala Islam telah kuat, di sana ada segolongan dari orang-orang kafir yang memandang untuk masuk ke dalam Islam secara lahir saja dan tetap di atas kekafiran secara batin. Summu bil munafiqina, mereka disebut dengan orang-orang munafik. Wa kana yasduru minhum minal aqwali wal af'ali ma yudayiqul muslimina. Dan muncul dari mereka ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang membuat sempit kaum muslimin. Wa min dhalika ma hasala min hadzal rajuli. Dan di antaranya apa yang muncul dari orang ini, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, hatta talaba ba'du as-sahabati minan nabi sallallahu alaihi wasallam kaffahu wa zajrahu, sampai-sampai sebagian sahabah radhiyallahu ta'ala anhum meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menahan orang tersebut dan memperingatkannya agar tidak mengganggu kaum mukminin. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdiru ala dhalika. Sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam mampu untuk melakukannya. Lakin lamma kanat as-sighatu allati taqaddamu biha ilayhi fiha isa'atu adabin ma'a Allah ta'ala ma yanbaghi an tuqala istankaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tatkala bentuk ucapan tersebut yang mereka minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, di dalamnya terdapat adab yang buruk kepada Allah azza wa jalla, tidak pantas untuk diucapkan, maka Nabi alaihi salatu wassalam pun mengingkarinya. Ta'liman lis sahabati, dalam rangka mengajari para sahabah radhiyallahu anhum. Wasaddan lidhari'ati syirki, dan dalam rangka menutup celah kesyirikan. Wa himayatan litauhidi, dan dalam rangka melindungi tauhid. Munasabatul hadith lil bab, kesesuaian hadith dengan bab. Inna fihi inkaran nabi sallallahu alaihi wasallam al-istighathata bighairillahi, bahwasanya di dalamnya terdapat pengingkaran Nabi alaihi salatu wassalam terhadap istighathah kepada selain Allah azza wa jalla. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula yang pertama, annahu la yustaghathu bin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak boleh beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairuhu min babi aula, dan yang selain beliau terlebih-lebih lagi. Asaniyatu, yang kedua, al-irsyadu ila husnil lafzi wa himayati at-tauhidi, bimbingan kepada ucapan yang baik dan perlindungan terhadap tauhid. Ats-tsalitsatu yang ketiga, saddut turuqil mufdiyati ila syirki. Menutup jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ar-rabi'atu yang keempat, masyru'iyatu sabri alal adha fillahi. Disyariatkannya bersabar terhadap gangguan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khamisatu yang kelima, dhammun nifaqi, tercelanya kemunafikan. As-sadisatu yang keenam, tahrimu adhiyatil mu'minina, diharamkannya mengganggu kaum mukminin baik dengan lisan maupun perbuatan. Li'annaha min fi'lil munafiqina, karena sesungguhnya hal itu termasuk perbuatan orang-orang munafik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وتفضلوا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.